أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الكرام رحمنا ورحمكم الله. Kita masih berbicara seputar as-shaum, puasa di bulan Ramadan. Di mana hari ini kita masuk pada hari yang ke-11. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik pada kita semuanya pada sisa-sisa hari yang ada ini untuk semakin kita tingkatkan, semakin kita perbaiki berbagai macam bentuk amal saleh di bulan Ramadan ini, dan semoga bisa kita koreksi, kita kurangi dan berupaya kita menghilangkannya dari berbagai macam perkara-perkara yang bisa merusak shaum kita, yang berbagai macam kesibukan, berbagai macam perkara yang bisa mengurangi nilai keutamaan shaum kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin tentang keistimewaan puasa, di mana as-shaum ini memiliki kekhususan, memiliki keistimewaan yang tidak ada pada ibadah yang lainnya. Nah, ini keistimewaan secara khusus yang ada pada as-shaum, yang itu tidak ada pada berbagai macam amal ibadah yang lainnya, tidak didapati pada berbagai macam bentuk amal soleh yang lainnya. Apa keistimewaannya? Apa kekhususannya? Yaitu idhafatuhu ilallahi azza wa jalla. Idhafatuhu, pengidhafahan, penyandaran puasa ini kepada Allah azza wa jalla secara langsung. Ya. Dalam konteks, beberapa konteks nas, ya, disebutkan di antaranya dalam hadis qudsi di mana Allah taala berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Sebagaimana sudah ana sebutkan pada pertemuan yang lalu, ba'dal fajar, kata Rasul alaihi salat wasallam dalam hadis qudsi, Allah taala berfirman, as-shaumu li, puasa itu untukku. Ah, di sini letak idhofahnya, penyandarannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Ya, sebagaimana telah disebutkan, telah diterangkan bahwasanya ganjaran ibadah puasa ini tidak disebutkan berapa bilangan kelipatannya, akan tetapi berlipat ganda sesuai dengan kehendak Allah balasannya. Ana ajzi bihi, aku yang akan membalas secara langsung, ya. Karena disebut apa? As-shaumu li, ini idhofahnya. Ya, puasa itu untukku. Artinya betul-betul puasa itu menunjukkan, membuktikan akan keikhlasan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa, menunjukkan akan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berpuasa, ya. Nah, karena ingat, ya, kenapa dikatakan itu untukku? Ini idofahnya, karena sekali lagi, mungkin ketika kita sendirian, mungkin saja kita akan melakukan pembatalan puasa yang tidak diketahui oleh manusia yang lainnya, ya, makan minum di kamar atau tempat sepi. Taib, tapi ketika dia betul-betul berpuasa, waktu beramai-ramai ataupun juga ketika sendirian, tetap dia jaga puasanya tersebut. Maka ana ajzibi, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini idofah pemuliaan ini, ikhwan, ya. Barakallahu fikum, dalam kitab akidah diterangkan beberapa perkara, suatu perkara yang diidofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu perkara yang diidofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki beberapa makna. Di antaranya, idofatul makhluk ilallah ta'ala yufidu at-tashrif, ya. Nah, idofahnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, idofahnya makhluk diidofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti apa, ikhwan? Baitullah, rumah Allah, ya. Seperti Baitullah, rumah Allah itu memberikan faedah pemuliaan terhadap makhluk tersebut, ya, sehingga langsung diidofahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini ketika makhluk disandarkan, diidofahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Baitullah, ya. Dan termasuk dalam bab ini, Pak Ikhwan, idofah shaum ini tadi, idofah as-shaum ini tadi, ya, fa innahu li, ya, as-shaum li, idofah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun juga demikian, menunjukkan makna akan keutamaan, akan keistimewaan, akan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, memberikan faedah makna, ya, menunjukkan akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa, ikhwan? Kalamullah. Seperti lafaz kalamullah, kalamnya Allah. Ya, maka kalam di sini diidhofahkan, disandarkan kepada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza yadullu ala sifatillah bi annahu sifat mana sifatahu kalam. Ya, maka idhofah di sini menunjukkan bahwasanya sifatnya Allah itu berbicara. Begitu, ya. Kalamullah. Tayyib. Yadullah, tangannya Allah. Begitu. Maka dalam kalimah idhofah yadullah, tangannya Allah, memberikan faedah makna Allah memiliki sifat tangan, ya, yang sebelumnya Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Nah, itu diantara beberapa makna perkara yang diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di antara keistimewaan as-shaum ini tadi, ya, yang itu bahkan memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh berbagai macam ibadah yang lainnya. Yang pertama, keistimewaan as-shaum tadi, ya. Yang pertama, annahu sirrun wa amalun batinun. Annahu sirrun wa amalun batinun. Nah, bahwasannya shaum ini adalah ibadah rahasia. Ibadah rahasia dan amalan batin, ya. Shaum ini adalah ibadah rahasia. Rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan amalan batin. Tayib, memang secara zahirnya Pak Ikhwan, amalan jawareh, amalan tubuh manusia, lisannya enggak makan, enggak minum, ya. Perutnya menahan lapar dan menahan haus. Secara lahir demikian, tapi kenapa dikatakan amalan batin? Itu tadi, Ketika dia bersendirian, tetap dia menjaga saumnya dari berbagai macam perkara yang bisa merusak atau bisa membatalkan puasanya. Faham tum? Ini dikatakan sebagai amalan rahasia, ibadah rahasia, atau amalan batin, ya, sehingga tidak ada seorang pun juga yang bisa melihatnya, sehingga tidak bisa dia untuk riya, ya. Barakallahu fikum. Yang kedua, annahu qahrun li'aduwillah. Annahu qahrun li'aduwillah. Bahwasannya puasa ini merupakan barakallahu fikum, tameng dari musuh Allah, ya, tameng dari musuh Allah. Nah, karena ya musuh wasilah perantaranya musuh Allah itu yang bisa merusak hamba-hambanya ini adalah apa, ikhwan? Syahwat. Ini barakallahu fikum, ya, ini perantaranya, wasilahnya, sarananya untuk menghancurkan manusia ini berupa apa, ikhwan? Syahwat. Ini, nah, barakallahu fikum, yang mana syahwat itu, syahwat tersebut itu akan semakin kuat, ya, bisa menguasai manusia ini dengan apa, ikhwan? Dengan makan dan minum, ya, dengan makan dan minum, banyak makan, banyak minum. Nah, ini akan semakin bertambah kuat syahwatnya, ya, akan semakin bertambah kuat syahwatnya. Nah, yang mana inilah sekali lagi, ya, wasilah musuh untuk menghancurkan manusia dengan apa, ikhwan? Melalui perantara syahwat. Syahwat semakin kuat, ya, akan semakin bisa menguasai manusia melalui apa? Makan dan minum. Baik. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, inna syaitan yajri majrad dam, bahwa setan itu beredar di tubuh manusia ini pada peredaran darahnya. Peredaran darah ini akan semakin kuat ketika banyak makan dan banyak minum. Maka semakin kuat pula dorongan-dorongan hawa nafsu yang disetir, yang dikuasai oleh setan. Ketika berpuasa, ya, mengurangi makan, mengurangi minum, berarti itu pun juga demikian, berarti peredaran darahnya yang di situ setan beredar, pada peredaran darah ini akan semakin lemah, semakin lemah, semakin berkurang, semakin berkurang. Baik. Walhasil, ya, barakallahu fikum, maka, ya, tatkala syahwat ini, ya, semakin besar, semakin kuat, ya, semakin menguasai manusia itu, barakallahu fikum, maka pun juga di sana akan semakin bertambah pula, ya, kekuatan daripada musuh Allah, yakni dari syaitan, ya. Barakallahu fikum, ibaratnya, ya, ladang, ya, ladang daripada syahwat yang ada di bumi ini, ya, ketika semakin banyak makan, banyak minum, maka demikian pula itu akan subur berbagai macam tanam-tanaman, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, yang disitulah kemudian setan ini akan keluar masuk, ya, akan keluar masuk pada ladang tersebut. Bisa dipahami, ikhwan, ya. Makanya disinilah letak perbedaan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir demikian keadaannya, kehidupannya sudah hancur lebur, sudah setan sudah, ya, sudah enggak nyerang lagi setan. Ya, setan sudah enggak nyerang lagi. Soalnya sudah tumbang ini. Sudah jadi pasukannya. Sementara ini orang-orang beriman, apalagi ahli tauhid, ahli sunnah, inilah yang kemudian setan terus berupaya keluar masuk, nyerang terus. ya, dipantau terus. Di mana ketika manusia ini lemah, maka setan akan menyerangnya. Kelemahannya di mana, Ikhwan? Ketika manusia itu banyak apa? Banyak makanannya, banyak tumbuhan, banyak rumput-rumputannya, nah, begitu. Ketika apa, Ikhwan? Artinya ketika syahwatnya semakin besar, semakin banyak, maka setan terus akan datang ke situ. Ya. Maka sekali lagi, yang bisa membendungnya adalah as-shaum tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini kan dua perkara minimalnya daripada keistimewaan as-shaum. Ya, nah, bisa membentengi musuh Allah Subhanahu Wa Taala berupa syahwat dari para setan ini. Ya, nah. Kemudian ikhwan fillah rahimana wa rahimakumullah, as-shaum memiliki tiga tingkatan. Walis-shaumi salasu maratiba. Ya, walis-shaum salas maratiba. Puasa ini yang kita kerjakan itu ada tiga tingkatan. Ya. Nah. Tapi ini bukan ajaran sufi ya. Bukan ajaran tasawuf ini ya. Islam ada tingkatan, Islam syariat, Islam hakikat, Islam ma'rifat, bukan itu ya. Barakallahu fikum. As-shaum ada tiga tingkatan ya. Nah, tentunya ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas-nas syariat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Barakallahu fikum. Baik, yang pertama adalah shaumul umum. Shaumul umum, puasa secara umum ya, puasa secara umum. Ya, puasa yang umum ini yang bagaimana? Wa fahuwa kaful batni wal farji wal farji an qada'i syahwah. Ya. Fahuwa kaful batn ya wal farj an qada'i syahwah. Ini yang umum, yang biasa, yang lumrah. Itu apa? Menahan perut ya. Menahan perut dan kemaluan ya, daripada syahwat. Daripada syahwat. Ini yang biasa ya. Nah, yang umum. Ini sekedar apa, Ikhwan? Sekedar tidak makan, sekedar tidak minum, nah, begitu. Yang penting enggak kumpul dengan istrinya di siang hari. Sudah itu aja pokoknya, ya. Jadi enggak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Nah, begitu aja. Ya, ini yang tingkat bawah, ya, tingkat bawah. Barakallahu fikum. Yang penting wis enggak makan, yang penting wis enggak minum, ya. Entah bagaimana ibadahnya, apakah baca Al-Qur'an, apakah banyak zikir, apakah banyak sedekah, sudah enggak perlu, enggak penting sudah, enggak urusan, yang penting sudah ini aja, ya. Nah. Barakallahu fikum. Apakah ghibah, apakah namimah, apa pokoknya perkara-perkara yang haram enggak peduli sudah. Ya, pokoknya ini aja sudah. Tapi cuma sekedar ini saja yang dia lakukan. Ini yang pertama, shaumul umum. Nah. Yang kedua, shaumul khusus. Ya, shaumul khusus. Puasa yang khusus. Tingkatan yang kedua. Ya, tingkatan yang kedua. Nah, ini lebih baik dari yang pertama tadi, ya. Barakallahu fikum. Bagaimana bentuknya? Fahwa kaful batni, ya, menahan perut, tentunya tadi, ya, dari makan, dari minum, ya. Wal farj, demikian pula menahan kemaluannya, ya. Barakallahu fikum. Dan ditambahkan lagi wal lisani. Dan lisan, ya, menahan, ya, lisannya dari berbagai macam ucapan yang haram, ya, yang jelek, yang mungkar, ya, ucapan-ucapan yang dusta, berbohong, ghibah, ya. Nah, jaga lisannya, ya. Nah. Dan demikian pula wal yad, tangan, ya. Menjaga tangannya, ya. Nah, barulah hukum untuk tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar. Nah, mencuri, memukul, ya, merusak dengan tangannya. Nah, warijli, dan kakinya juga, kaki, ya, menahan kaki, ya. Nah, untuk tidak melangkah kepada tempat-tempat maksiat, ya, kepada tempat-tempat yang haram. Tayib. Nah, itu juga demikian. Berarti apa? Tangannya, lisannya, kakinya berpuasa juga, ya. Barakallahu fikum. Wasam'i, ya. Wasam'i, dan pendengarannya, telinganya, ya. Nah, juga dia tahan. Dia hentikan dari untuk mendengarkan perkara-perkara yang haram, ya. Nah. Wal basari, demikian pula basar, pandangannya, ya. Pandangannya yang dia lihat, dia tahan dari pemandangan-pemandangan yang haram. Nah. Sayyid. Makanya antum di sini nikmat sekali, ya. Di sini alhamdulillah pemandangan insyaallah taala aman, ya. Walaupun ada yang mungkin sekali dua kali itu jarang. Nah, yang ada pohon, pohon pisang, masyaallah. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Nah, alhamdulillah, ya. Nah, semoga Allah jaga tempat dari berbagai macam fitnah, pemandangan-pemandangan yang haram, ya. Demikian pula tadi asma, pendengaran juga demikian, ya. Kalau di luar sana, ya subhanallah, antum ketahui sendiri bagaimana musik-musik, bagaimana ucapan-ucapan yang kotor, ya. Wallah musta'an. Tayyib, wasairil jawarihi anil asam. Wasairil jawarihi anil asam, dan semua anggota tubuh dari berbagai macam dosa, ya. Nah, semua anggota tubuh dari berbagai macam dosa, dia tahan. Nah, ini tingkat puasa yang kedua, ya. Saumul khusus, ya. Bukan sekedar menahan lapar dan menahan haus saja. Baik. Barakallahu fiik. Dan yang ketiga, yang paling afdol, ya, yang paling afdol ini ikhwan, yaitu shaumu khususil khusus. Shaumu khususil khusus. Puasa khusus di atas khusus. Artinya apa? Puasa yang istimewa, ya. Shaumu khususil khusus. Puasa yang istimewa, khusus di atas khusus, ya. Nah, derajat yang paling tinggi. Bagaimana bentuknya? Fahuwa shaumul qalbi. Ya, fahuwa shaumul qalbi. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang kedua terkait dengan apa, ikhwan? Fisiknya, ya. Jawarihnya, anggota badannya. Kalau yang ketiga ini ditambahkan lagi dengan shaum pada batinnya, pada kalbunya, ya. Shaumul qalbi, ya. Anil himami ad-dani'ah, ya. Naam, shaumul qalbi anil himami ad-dani'ah. Shaumnya apa namanya? Puasanya qalbu dari keinginan-keinginan yang rendah. Ya, dari keinginan-keinginan yang rendah. Barakallahu fikum. Ya, ini cuma sekedar ya apa namanya? Keinginan dalam hati. Ya, yang jelek, ya. Yang rendah, yang hina, ini juga dia tahan, dibersihkan dalam kalbunya ini, ya, tidak memiliki keinginan sama sekali untuk berbuat jelek, ya, barakallahu fikum, kalbunya. Nah, wallahul musta'an. Wal afkaril mubdi'ati anillahi ta'ala wal afkar, dan pikiran-pikiran, ya, pikiran-pikiran barakallahu fikum yang menjauhkan dari Allah, pikiran-pikiran yang menjauhkan dari Allah, ya, ini juga bentuk saumnya, ya, pada batin, pada kalbunya, menjauhkan berbagai macam bentuk pemikiran yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, berbagai macam was-was dalam keimanan, ya, barakallahu fikum, ataupun juga berbagai macam bentuk betikan-betikan dalam pikiran kita ini, ya. Nah, yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ditahan dengan as-saum tersebut. Tayib. Nah. Wa kaffihi amma siwallahi ta'ala bil kulliyah. Wa kaffihi amma siwallahi bil kulliyah. Ini juga masih pada batinnya, masih pada kalbunya, ya. Menahan kalbu dari semua selain Allah secara total, ya. Menahan diri dari selain Allah, ya. Dari semua yang selain Allah secara total. Artinya bahkan menahan diri daripada makhluk, ya. Nah, berbagai macam bentuk mungkin roja, ya, berharap kepada makhluk, ya. Harapan-harapan yang tidak diperbolehkan dalam syariat, ya. Barakallahu fikum. Bersandar kepada makhluk, ya. Nah, tawakal kepada makhluk, ya, kepada materi-materi, ya, barakallahu fikum, bersandar begitu optimisnya, begitu pedenya dengan pikirannya, dengan idenya, dengan gagasannya, sehingga dia lupa untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi di sini dia betul-betul menahan kalbunya untuk bersandar kepada selain Allah, ya, untuk bersandar kepada makhluknya secara total, secara total, ya. Nah, ini ikhwan fillah rahimana wa rahimakumullah, tentunya ini bisa yang ketiga dan terakhir ini bisa jadi fitnah, bisa jadi ujian pada kita semuanya dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya. Nah, dalam perkara-perkara kita ingin dapat rezeki, ya, ingin dapat rezeki, mungkin susah untuk cari makan, ya, susah dalam masalah ma'isyah kita, kerja kita, usaha kita. Barakallahu fikum, tentunya terkadang muncul bisikan-bisikan, ya, ada rencana mungkin mau minta tolong kepada fulan, mungkin mau pinjam uang untuk modal, ya, minta tolong pada fulan untuk bisa dapat ditolong agar bisa bekerja di tempatnya misalnya. Ah, ini ketika dalam keadaan seperti ini dia tentunya akan berharap mendapatkan rezeki tersebut. Nah, ini bisa saja manusia enggak sadar kemudian dia betul-betul berharap, bersandar, bahkan bertawakal kepada temannya tadi, ya, kepada makhluk tadi, kepada manusia tadi. Betul-betullah mengharap dari kawannya itu agar betul-betul meminjamkan uang untuk modal usaha misalnya. Sehingga dia lupa, terlenakan, tertipu untuk bersandar, berharap kepada Allah semata. Ya, atau juga ingin dapat kerjaan dari saudaranya. Begitu, merayu pokoknya segala macam bentuk usaha agar diberi pekerjaan oleh saudaranya, oleh temannya, atau siapa, dari manusia tersebut. Sehingga pada waktu itu bisa saja dia terlena, tertipu, enggak sadar, tidak bersandar, tidak pasrah, tidak mengharap kepada Allah Azza wa Jalla saja. Nah, ini, ya, bentuk yang ketiga ini. Barakallahu fikum. Jadi secara total, ya, memalingkan segala macam perkara, ya, yang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Secara total, barakallahu fikum. Atau juga ketika sakit misalnya, ya, kita betul-betul ingin sembuh, ingin sehat, ya, mungkin sudah sekian lama sakitnya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mungkin sakitnya. Tentunya orang yang masih belum putus asa, ya. Kadang-kadang kalau orang sudah sakitnya lama bertahun-tahun karena sudah kadang-kadang sudah putus asa. Nah, ini dia masih punya keharapannya besar sehingga harapannya dia gantungkan pada obat. Dia gantungkan pada dokter, pada tabib. Nah, begitu. Sehingga dalam masalah ini bergantungnya, bersandarnya, tawakalnya, rojaknya berpaling kepada makhluk. Waliyadzubillah. Bisa saja seperti itu. Nah, ujian sakit ini betul-betul juga bisa menguji keimanan kita, ya. Nah, wallahul musta'an. Nah, ini ikhwan yang ketiga, shaum pada kalbu, pada batin, ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, inilah ya tiga tingkatan dalam berpuasa. Nah, jadi yang ketiga tadi itu bukan pada batinnya saja, bukan kebatinan seperti mereka-mereka orang sufi. Ya, kamu enggak makan, enggak minum tapi hatimu itu kotor. Hatimu itu apa namanya? Jelek, hatimu itu apa namanya? Macam-macam yang mereka tuduhkan, ya. Barum tidak. Tapi secara lahiriah dan batiniah semua dikerjakan, ya, puasa tersebut. Kamu puasa tapi pikiranmu ngeres. Nah, begitu kadang-kadang mereka orang sufi, ya, mencela manusia yang berpuasa itu. Barakallahu'alaikum. Ya, demikian. Atau kamu itu sholat misalnya, ya. Mereka-mereka orang sufi yang sudah sampai tingkatannya enggak sholat katanya. Kamu sholat, tapi hatimu di mana? Hatimu di lapangan, hatimu di pasar, hatimu di kantor. Ya, sama saja kamu enggak sholat. Sholat itu di hati, kata mereka. Barakallahu'alaikum. Tidak demikian, ya. Ini sesat dan menyesatkan. Ini semua kita kerjakan secara lahiriah dan batiniahnya. Tayyib, demikian Islam yang benar, ya. Demikianlah ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya untuk dapat meraih tingkatan yang tertinggi daripada as-shaum ini, sehingga Allah berikan ganjaran yang terbaiknya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.